وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayahnya kepada kita, masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan dunia kita ini, baik aktivitas yang berkaitan dengan agama kita dan akhirat kita maupun aktivitas yang berkaitan dengan dunia dan kehidupan kita di muka bumi ini. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena sungguh dengan bersyukur, nikmat dan keutamaan itu akan tetap ada, bahkan ditambah. Dan dikarenakan kufur, mengkufuri nikmat, tidak mau mensyukurinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti, akan mengangkat nikmat tersebut dengan azabnya, dengan siksa yang sangat keras. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam kitabnya yang mulia, lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian mau bersyukur, seandainya kalian mau bersyukur, benar-benar akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Dan seandainya kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Fayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memanjangkan umur kita sehingga kita menjumpai bulan Syaban, sehingga kita bisa menyelesaikan, menyempurnakan 6 bulan Ramadan dan menyempurnakan kegiatan-kegiatan ibadah dan ritual agama pada bulan Ramadan tersebut. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya, dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil kiamah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan pada kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan-ketaatan tersebut pada waktu-waktu yang akan datang. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumul jami'an. Dan kita murojaah, mengingat kembali apa yang nam sudah kita lewati dari pelajaran ataupun dari ta'lim, atau juga mungkin antum mendengar dan membaca tentang 6 satu ibadah, satu amalan di bulan Syawal ini, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 di mana merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bermacam-macam ibadah atas hamba-hambanya. Maka sungguh ini merupakan karunia yang besar dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan, bisa memilih apa yang kita mampu, apa yang kita mampu, dan memenuhi waktu-waktu kita dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan tersebut. Enam, ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Enam, fabarakallahu fikum, ada yang waktu-waktunya ditentukan dan ada yang umum. Maka sungguh ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enam, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah seharusnya bagi kita untuk kita memperhatikannya, untuk kita memperhatikannya. Jangan enam dilewatkan begitu saja atau merasa cukup dengan enam ibadah-ibadah yang wajib saja. Ya, jangan demikian, karena sungguh pasti kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita, pasti di sana banyak kekurangannya. Pasti banyak nama khilafnya. Pasti banyak nam ketidaksempurnaannya. Karena sungguh sifat manusia adalah tidak sempurna. Nah, sehingga dengan disyariatkannya ibadah-ibadah yang sunnah, yang hukumnya sunnah, maka ini merupakan nam karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita memperhatikannya. Karena ibadah-ibadah yang sunnah ini merupakan penyempurna, penyempurna terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah yang wajib yang sudah kita lakukan. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang maknanya inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah min amali salatuhu. Yang pertama-tama amalan seorang hamba yang pertama-tama akan dihisab, yaitu amalan ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hak manusia, adalah salatnya. Adalah salatnya. Nah, apabila salatnya baik, apabila salatnya baik, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang berbahagia, hamba yang beruntung, hamba yang sukses. Dan apabila sholatnya jelek, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang merugi, hamba yang celaka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, lihatlah, apakah hamba-hambaku punya amalan-amalan sunnah sehingga disempurnakan atau bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada amalan-amalan yang wajib atau ibadah-ibadah yang wajib tersebut. Nah, jadi ibadah-ibadah yang sunnah ini merupakan penyempurna, ya, untuk kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah yang wajib. Ya, nah, demikian seterusnya semua amalan. Ya, ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, ada enam sedekah yang wajib dan ada sedekah yang sunnah dan seterusnya. Taifabarakulahikum. Maka di bulan Syawal disyariatkan, ya, disunahkan bagi kaum muslimin yang telah selesai, yang telah menyempurnakan puasa Ramadan untuk berpuasa 6 hari. Untuk berpuasa 6 hari. Disebutkan dalam hadis An-Nabi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma Ramadhana summa atbahu sittan min Syawal fakanna ma shoma ad-dahr. Rawahu Muslimun. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa telah berpuasa Ramadan. Barang siapa telah berpuasa Ramadan, kemudian dia mengikutkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian dia mengikutkannya 6 puasa Ramadan tersebut dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, yang mananya para ulama menafsirkan, menjelaskan bahwasanya barang siapa telah berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Yang demikian itu dikarenakan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Dan satu bulan Ramadan 6 dikalikan 10 menjadi 10 bulan. Sedangkan yang 6 hari dikalikan 10 menjadi 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Ya, 6. Puasa Ramadan 10 bulan ya, balasannya seperti 10 bulan atau sama dengan 10 bulan, kemudian 6 puasa 6 hari di bulan Syawal balasannya seperti 2 bulan. 6 10 bulan tambah 2 bulan menjadi 12 bulan atau 1 tahun. Nah, fa barakallahu fikum, maka ini merupakan 6 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. 6 Allah Subhanahu wa taala membalas amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh hamba-hambanya dengan dilipat gandakan. Ya, dengan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwasanya maka boleh seseorang atau sama saja apakah dia melakukan puasa tersebut 6 secara berturut-turut ya, satu hari berpuasa kemudian diikuti atau diikutkan dengan puasa-puasa berikutnya dengan hari-hari berikutnya, ataukah dia berpuasa secara terpisah-pisah. Yani sehari berpuasa, kemudian istirahat, kemudian besok ataupun lusanya berpuasa lagi, ya, kemudian beristirahat, 6 berbuka, maka yang demikian tidak mengapa. 6 dalam hal ini perkaranya luas. Yang penting puasa Syawal tersebut dilakukan dalam bulan Syawal itu. Ya, 6. Baik, hanya saja Syekh Rahimahullah Ta'ala menjelaskan, hanya saja hendaklah diketahui bagi orang yang mau berpuasa Syawal, 6 hendaklah dia mengqadha. Hendaklah dia mengqadha ataupun membayar utang puasa Ramadan seandainya dia punya utang di bulan Ramadan. Karena barang siapa memiliki utang satu hari di bulan Ramadan, maka dia baru berpuasa sebagian bulan Ramadan sehingga dia mengqadhanya. Dan barang siapa memiliki utang 2 hari di bulan Ramadan, maka dia baru berpuasa 28 hari. Dan sehingga dia mengqadhanya, sehingga sempurna. Dan karena disebutkan dalam hadis, man soma Ramadana, barang siapa telah berpuasa Ramadan. Man soma Ramadana, barang siapa telah berpuasa Ramadan. Tsumma atbahu sittan min Syawal. Kemudian dia mengikutkannya dengan berpuasa 6 hari. 6. Maka 6 menurut Syekh Rahimahullah Ta'ala, orang yang mau berpuasa Syawal hendaklah 6 dia menyempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu, mengqadha puasa Ramadan terlebih dahulu seandainya dia memiliki utang di bulan Ramadan tersebut. Ya, 6. Tabarakallahu fikum. Nah, kemudian perkara-perkara atau hukum-hukum 6 perkara-perkara yang berlaku di pada puasa wajib juga berlaku pada puasa sunnah tersebut. Ya, misalkan harus menjaga diri daripada perkara-perkara yang membatalkan. 6 harus menjaga lisan, menjaga pandangan, ya, dan seterusnya. 6 hanya saja mungkin berbeda pada seandainya seseorang yang sedang melaksanakan puasa sunnah, misalkan puasa sunnah Syawal, kemudian dia mendatangi istrinya, maka tidak diwajibkan kafaroh, ya, tidak diwajibkan kafaroh. Nah, karena itulah puasa sunnah. Sedangkan kalau puasa Ramadan, ketika seseorang berpuasa Ramadan, nah, kemudian di siang hari dia mendatangi istrinya, maka dia dikenai kafaroh untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Ya, adapun puasa sunnah 6 tidak demikian. Ya, 6 seandainya seseorang 6 sedang berpuasa sunnah, katakanlah puasa sunnah Syawal, kemudian dia mendatangi istrinya, ya berarti puasanya batal. Puasanya batal dan tidak ada kewajiban apa-apa. Enam. Wallahu a'lam bishawab. Karena itulah sunnah. Adapun dia harus menjaga enam perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya sama dengan puasa wajib. Demikian juga dia harus menjaga lisannya dari perkara-perkara yang diharamkan, ya, ghibah ataupun namimah, membicarakan kejelekan orang atau mengadu domba, ya, atau berdusta, juga harus dijauhi. Ya, harus dijauhi. Ya, enam. Baik. Enam. Kemudian perkara yang sunnah lainnya, misalkan disunnahkan untuk makan sahur. Ya, enam. Untuk menyegerakan berbuka pada waktunya. Ya, enam. Yang demikian maka sama. Enam. Tapi kemudian adapun mengqadha puasa Ramadan, ya, mengqadha puasa Ramadan. Ya, enam. Seandainya seseorang, ya, enam, mungkin karena udzur yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Sya'ban kemudian Ramadan. Ya, enam. Maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yani bisa menunda apa mengqadha Ramadan itu sampai bulan Sya'ban. Asal jangan sampai datang Ramadan berikutnya. Ya, enam. Yani ini misalkan ya enam, seseorang mungkin dia luput, ya, dia luput atau dia sakit, kemudian dia misalkan safar, kemudian dia misalkan baik seorang wanita misalkan apa nifas, ya, enam, kemudian menyusui, kemudian ya hamil lagi, kemudian melahirkan lagi dan seterusnya, ya, enam, sehingga tidak ada kesempatan bagi dia misalkan untuk mengqadha Ramadan kecuali bulan Sya'ban, maka ini tidak mengapa. Yakni dia mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Adapun yang afdol adalah bersegera, ya, bersegera mengqadha Ramadan tersebut, ya, karena termasuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, ya, berlomba dalam kebaikan. Ya, enam. Dan disebutkan dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya shaum fi Ramadan fama astati' an aqdiya ila fi Sya'ban. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memiliki utang puasa di bulan Ramadan, maka tidaklah aku mampu mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Aku memiliki utang puasa di bulan Ramadan, ya, dan aku tidak mampu mengqadhanya. Tidak mampu mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Karena disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dikarenakan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, tukhbiru Aisyah radhiyallahu anha annahu anha kana yakunu alaiha as-saum fi Ramadan tuftiruhu li udhrin min haidin aw ghairihi fatuakhiruhu ila Sya'ban. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya nam beliau memiliki utang puasa di bulan Ramadan, ya, beliau berbuka di bulan Ramadan karena udzur. Karena udzur, karena alasan syar'i. Nam, mungkin karena haid atau karena yang lainnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengakhirkan mengqadhanya sampai bulan Sya'ban. Nam, summa tasumhu qabla Ramadan atsani. Kemudian Aisyah berpuasa yaitu mengqadha. Nam, mengqadhanya sebelum Ramadan berikutnya. Sebelum Ramadan berikutnya. Wa qad bayyanat udruha fi dzalika, dan Aisyah radhiyallahu anha telah menjelaskan uzurnya, telah menjelaskan alasannya dalam hal yang demikian. Anha la tastati al-qadha nam yusrun wa suhulatun illa fi Sya'ban. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak mampu mengqadha dengan mudah, dengan gampang kecuali di bulan Sya'ban. Haitsu la budda min qadai hinaidin, di mana wajib atau mesti, ya, tidak bisa tidak mengqadhanya ketika itu, yaitu ketika sudah datang bulan Syaban, karena setelah Syaban kemudian Ramadan. Ya, nah. Dari hadis ini Asy-Syaikh rahimahullah taala mengambil faedah bahwasanya jawazu ta'khiri qada'i shaum Ramadan ila Syaban. Ya, boleh nah mengakhirkan mengqada puasa puasa Ramadan sampai bulan Syaban. Sampai bulan Syaban. Bulan yang berikutnya bulan Ramadan. Ya, nah. Anal aula al-mubadarah bil qada' liana Aisyah etadarot anita akhiri bikauniha la tastati', bahwasanya yang lebih baik adalah bersegera mengqada. Enam, karena Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan udurnya kenapa mengakhirkan mengqada sampai bulan Syaban, ya, karena tidak mampu tersebut. Enam, faedah yang berikutnya tahrimu ta'khiri qada'i ila Ramadan atsani. Maksudnya diharamkan atau tidak boleh mengakhirkan mengqada Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Karena Aisyah jalat Syaban huwal ghayah. Karena Aisyah radhiyallahu anha menjadikan bulan Syaban sebagai akhir dia mengqadanya. Sebahir ya mengqada puasa Ramadan tersebut. Anam. Kemudian faedah yang berikutnya al-i'tidhar min fi'li khilafil aula lidafi tuhmah an nafsihi li'alla yubtada bihi. Anam, maksudnya menjelaskan alasan, ya, menyatakan udzur, menjelaskan alasan. Nam, karena melakukan perbuatan yang menyelisihi yang lebih utama. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kenapa nam tidak mengqada di awal-awal bulan Syawal misalkan, ya, atau setelah Ramadan, tapi mengqadanya di bulan Syaban, ya, diakhirkan. Aisyah menjelaskan alasannya karena ketidakmampuannya. Nah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan tuduhan yang jelek atau su'udzon, ya, terhadap dirinya, dan supaya jangan dijadikan hujah, dijadikan alasan. Aisyah saja mengakhirkan puasa mengqada Ramadan sampai bulan Syaban bisa, ya, jangan sampai dijadikan alasan demikian, ya. Yang lebih utama adalah bersegera mengqada. Walaupun boleh mengakhirkannya, tapi yang lebih utama adalah bersegera. Enam. Taifa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah rahimani wa jami'an. Enam. Ini seandainya ya seseorang ya, tidak bisa mengqada puasa Ramadan di awal-awal, maka enam batas akhirnya adalah sampai bulan Syaban. Ya, nah, lalu bagaimana dengan puasa 6 Syawalnya? Ya, bagi orang yang dan apa? Udzurnya udzur syar'i. Ya. Nah, semisal tadi haid, nifas, hamil, ya, menyusui dan seterusnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh dia mengqadanya pada bulan yang berikutnya. Ya. Boleh dia mengqada Syawal, ya, pada bulan setelahnya. Nah, ini keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Taifa barakallahu fikum. Enam, dan peran serta ataupun da'awun enam seorang suami dalam hal ini juga sangat penting. Ya, sangat penting. Yakni bagaimana supaya suami juga bisa menjalankan puasa Ramadan dan puasa sunnah Syawal, juga istri bisa menyempurnakan Ramadan, ya, di bulan Syawal, ya, karena mengqada misalkan, dan juga dia bisa berpuasa di bulan Syawal, puasa sunnah Syawal, sehingga suami istri tersebut mendapatkan 6 keutamaan daripada 6 mendapatkan puasa dahar tersebut, puasa 1 tahun. 6 sehingga dibutuhkan ta'awun, ya, saling pengertiannya di antara suami istri tersebut. Ya. Nah, taifa barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan kepadanya sehingga kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.